Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin barakallahu fikum. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali untuk mendengarkan penjelasan dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala pada kitabnya Ad-Da'wat Dawa' ataukah Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala Anid Dawa'i Syafi. Pada kesempatan yang lalu telah kita dengarkan dan telah kita selesaikan sebuah pasal Al-Mahabbatul Mahmudah Wal-Mahabbatul Madhmumah, cinta yang terpuji dan cinta yang tercela. Cinta yang terpuji, yang paling tingginya adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Menauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian cinta yang tercela adalah, yang paling jeleknya adalah seseorang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia cinta kepada Allah azza wa jalla, namun dia juga cinta kepada selain Allah azza wa jalla dengan kecintaan yang sampai pada tingkatan menghinakan diri, menghambakan diri, tunduk dan patuh kepada yang dicintainya. Kemudian berikutnya sebuah pasal yang baru, Al-Hubbu Aslul Harakah. Al-Hubbu Aslul Harakah. Cinta adalah dasar dari kegiatan, dari pergerakan. Jadi ketika seseorang tergerak, seseorang beraktivitas, seseorang melakukan kegiatan, dasarnya, sumbernya karena dia memiliki kecintaan padanya. Kata al-mu'alif rahimahullah, wa kullu harakatin fil alam al-ula wa sufali fa asluha al-mahabbah. Setiap pergerakan, kegiatan di alam yang atas ataupun alam yang bawah, yakni di langit maupun di dunia ini, di bumi, fa asluha al-mahabbah, maka dasarnya adalah cinta. Fa hiya illatuha al-fa'aliyah wal-ghoiyah. Al-ghoiyah wallahu'alam artinya apa? Maka cinta merupakan sebab dari adanya perbuatan. Demikian juga al-ghoiyah. Wa dzalika li'anna al-harakat thalathatu anwa'. Ya, demikian itu karena pergerakan, kegiatan, gerak itu ada tiga macam. Yang pertama, harakatun ikhtiyariyatun iradiyah. Gerakan yang bersifat pilihan, keinginan. Yang kedua, harakatun tabi'iyah. Gerakan yang bersifat tabiat. Yang bersifat tabiat. Yang ketiga, harakatun qasriyah, gerakan karena terpaksa. Gerakan karena terpaksa. Ini tiga macam gerakan. Ada yang sifatnya keinginan, ada yang sifatnya yakni keinginan sesuai dengan pilihan, ada yang sifatnya tabiat, ada yang sifatnya paksaan, terpaksa. Wal harakatu tabi'iyyatu asluha as-sukun. Gerakan tabiat itu asalnya, dasarnya diam, anteng, tidak bergerak. Itu asalnya. Wa innama yataharraku al-jismu idha kharaja an mustaqarrihi wa markizihi at-tabi'i. Dan ketika jisim jasad itu bergerak, gerakan jasad tersebut ketika keluar dari tempat diamnya, dari markasnya yang bersifat tabiat, sehingga fahuwa yataharraku lil'audi ilaih. Badan seseorang, jasad seseorang bergerak keluar dari sendi asalnya, keluar dari markis tabiatnya, bergerak karena untuk kembali kepadanya. Ini gerak sebentar, kembali lagi. Ya. Seperti kita merenggangkan kaki, ya. Kita merenggangkan kepala ketika mau olahraga, kadang dipatahkan kanan, kadang ke kiri, setelah itu ya kembali ke tengahan gitu. Karena aslinya di tengah. Ya, kadang diputer-puter, setelah itu ya diam, kembali ke tengah lagi, enggak kemudian muter terusan gitu. Ya. Jadi hukum aslinya diam. Ya, hukum aslinya diam, anteng. Bergerak karena untuk kembali lagi ke tempat semulanya. Tayyib. Fa huwa yataharraku lil'audi ilaihi wa khuruju an markazihi wa mustaqarrihi innama huwa bitahrikil qasir almuharrik lahu. Jasad, badan, anggota tubuh seseorang keluar dari markisnya, dari tempat diamnya, itu karena ada sebab, yakni penggerak yang memaksa, ya, yang memaksa untuk bergerak. Seperti tadi ketika olahraga, biar enggak cedera, biar enggak kesleo dan semisalnya kecedit, ya perenggangan dulu. Ya, ditarik ke atas, ke kanan, ke bawah, kanan, kiri. Ya, memutar. Tayyib, gerakan patah-patah dan seterusnya. Dipaksa untuk itu. Nah. Kemudian kata beliau, falahu harakatun qasriyah tataharraku bitahriki muharrikihi wa qasirihi. Sehingga jasad, anggota tubuh seseorang memiliki gerakan yang terpaksa. Ya, bergerak karena ada yang menggerakkan dan ada yang maksanya. Baik. Ada yang maksanya. Tarik tangan ke atas. Ya, sampai terasa pegel atau sampai terasa. Setelah itu doyong kanan, ya, kiri, ke depan, ke belakang, sampai terasa, dan seterusnya. Memang dipaksa. Wa harakatun tabi'iyyah bidhatiha yatlubu biha al-audu ila markizihi. Gerakan yang sifatnya tabiat, ya, gerakan yang ditinjau secara tabiat itu sendiri menuntut untuk tetap kembali ke tempat asalnya, tempat diamnya. Wa kila harakatai tabi'atun lil qasir al muharrik. Kedua gerakan itu ya mengikuti yang memaksa dan yang menggerakkan, ataukah penggeraknya. Fahuwa aslul harakatain, maka yang memaksa dan yang menggerakkan itulah sumber dari dua pergerakan ataukah dua gerakan di atas. Wal harakatul ikhtiyariyah, kemudian gerakan yang sifatnya pilihan, yang sesuai dengan keinginan, hiya aslul harakatain, ya, itu merupakan sumber ataukah asal dasar dari dua gerakan tadi. Ini dua gerakan yang terakhir. Fasaratil harakatu thalathah tabi'atun lil iradah wal mahabbah. Sehingga kesimpulannya bahwa tiga gerakan yang ada semuanya mengikuti keinginan dan kecintaan. Baik. Ketika seseorang punggungnya pegel, itu kan secara tabiat apa namanya itu menginginkan gerakan untuk terlentang. Ya, duduk terlentang, bahasa Jawanya ngeluk boyok kan gitu ya. Gerakan. Tapi tidak kemudian terus-menerus dia tertidur terlentang. Ya, setelah itu duduk, kadang tidur miring, kanan, kiri, kadang jalan. Tayyib. Ya, memang dia pengen agar sedikit ya istirahat ataukah tidak begitu pegel boyoknya. Nah, di samping itu juga ketika seorang melakukan gerakan-gerakan tadi, ya disertai rasa cinta, senang. Tayyib. Karena kalau enggak cinta, enggak senang, ya enggak mau gerak. Ya, disuruh pemanasan dulu sebelum olahraga. Ya, karena enggak senang untuk pemanasan, pengennya langsung umup gitu ya. Enggak pemanasan dulu, pengen langsung umup gitu ya, langsung mumpal. Enggak mau disuruh gerakan. Enggak suruh pemanasan, enggak mau. Tapi karena enggak cinta. Wa dalilu ala inhisaril harakat fi hadhihi thalath. Kata beliau, dasar landasan dari dibatasinya harokat ataukah gerakan dengan tiga tadi, yakni gerakan yang sifatnya pilihan sesuai dengan keinginan, gerakan yang bersifat tabiat, dan gerakan yang sifatnya terpaksa. Nah, kalau yang terpaksa ketika seorang keselio, ya, kan tidak mau dipaksa untuk kembali ke posisi asalnya. Ya. Ada yang ke fisioterapi, ada yang ke tukang pijit, tukang urut. Nah, ya itu agak sedikit dipaksa. Siap-siap ya, lemaskan. Wah, gitu, sakit. Tapi setelah itu apa namanya itu sembuh, nyaman. Ya. Karena kalau enggak dipaksa ya ngias-ngias terus, sakit, kesakitan. Nah, kata beliau, jadi dasar ataukah landasan dibatasinya gerakan hanya dengan tiga tadi. Annal mutaharrik in kana lahu syu'ur bil harakah fahiya al iradiyah. Orang yang bergerak, seseorang yang bergerak, jika dia merasakan gerakannya sendiri, maka berarti itu sesuai dengan keinginannya. Ya, merenggangkan ya tangannya, kakinya dan seterusnya. Dia merasakan itu berarti sesuai dengan keinginannya. Noleh kanan, noleh kiri. Ya. Wa illam yakun lahu syu'urun biha, adapun jika seseorang yang bergerak dalam keadaan dirinya tidak sadar, ya tidak menyadarinya, fa imma an takuna 'ala wifqi tab'ihi, bisa jadi tidak sadarnya itu karena memang sesuai dengan tabiatnya, refleks gitu ya. Tayyib, refleks. Au la, ataukah tidak sesuai dengan tabiatnya. Fal ula hiya tabi'iyah. Yang pertama berarti gerakan sesuai dengan tabiat. Ya. Dia tidak sadar, tidak menyadarinya, refleks. Sesuai dengan tabiatnya. Mau dipukul, nangkis. Mau dibalang, menghindar. Atau lari, kan gitu. Refleks. Ya, tabiatnya demikian. Seorang mau terkena bahaya, menyingkir. Refleks. Sesuai dengan tabiatnya. Wathaniyah, adapun kata-kata tidak sesuai dengan tabiatnya, ya, maka, ya, terpaksa. Ya, gerakan yang terpaksa. Tayyib. Nah, mungkin seperti orang kelindur gitu ya. Dia dipaksa oleh apa namanya itu? Oleh jin ataukah dipaksa oleh pikiran setengah sadarnya seperti itu. Ya, melindur. Kadang ada yang jalan di tengah malam. Nah, enggak sadar. Maka dia terpaksa, dipaksa oleh ya sesuatu karena dirinya tidak menyadarinya. Tidak merasakannya, tidak menyadarinya. Idza thabata hadza, apabila telah kita fahami ini dan kita menetapkan hal ini, fama fis samawati wal ardi wa ma bainahuma min harakatil aflak, maka tidak ada gerakan di langit, di bumi, demikian pula yang ada di antara keduanya, baik itu gerakan perbintangan yang ada, gerakan matahari dari timur ke barat, kemudian mendekati hari kiamat dari barat ke timur, ya, wal qamar, gerakannya bulan atau rembulan, wan nujum, gerakannya bintang-bintang yang ada di angkasa. Naam, waryah, angin yang bertiup, sahab, awan, ya, wal matar, turunnya hujan, wan nabat, tumbuhnya tanam-tanaman, wa harakatul ajinna fi butini ummahatiha, gerakan janin-janin yang ada di perut-perut ibunya, fa innama hiya biwasitatil malaikah, maka sesungguhnya gerakan-gerakan hal-hal tersebut ya disebabkan adanya malaikat, al-mudabbirati amrah wal muqassimati amrah, malaikat yang mengatur urusan, yang membagi urusan. Kama dalat ala dhalika nususun mil Qur'an, sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Al-Quran. Ya, ada malaikat yang menurunkan hujan, ada malaikat yang menggerakkan angin dan seterusnya. Tayyib. Wa sunnah, demikian pula ditunjukkan dalam hal hadis, fi ghairi maudhi, lebih dari satu tempat. Wal imanu bidzalika min tamamil imani bil malaikah. Iman dengan adanya gerakan ya di langit maupun di bumi tadi, matahari, rembulan, awan, turunnya hujan dan yang lainnya, itu termasuk dari kesempurnaan kita beriman terhadap para malaikat. Ya. Kalau kita beriman kepada para malaikat, maka di antara kesempurnaan iman kita kepada para malaikat adalah mengimani, meyakini bahwa gerakan-gerakan matahari, rembulan, hujan dan yang lainnya itu digerakkan oleh malaikat. Nah, Fa inna Allah wakala birrahim malaikatan. Dikarenakan Allah Azza wa Jalla menugasi seorang malaikat untuk atau terkait dengan rahim. Wabil qadri malaika, menugaskan malaikat untuk mengatur turunnya hujan. Wabin nabati malaika, menugaskan malaikat untuk mengatur tumbuh-tumbuhan. Wabiriyahi malaika, malaikat yang mengatur berhembusnya angin. Wabil aflak, demikian juga mengatur pergerakan bintang-bintang ataukah falakiyah, perbintangan. Masuk di situ matahari, rembulan, dan bintang-bintang lainnya. Wa kala bikulli 'abdin arba'atan minal malaika. Demikian juga Allah Azza wa Jalla menugasi adanya 4 malaikat pada seorang hamba. Ya, gitu Andika. Jadi kita ada 4 malaikat. Ya, bikulli 'abdin, pada setiap kita, setiap insan, setiap manusia. Allah Azza wa Jalla tugaskan 4 malaikat untuk menyertai kita. Dijelaskan lagi kata beliau, katibaini an yaminihi wa shimalihi. 2 malaikat yang tugasnya mencatat amal baik kita dan mencatat amal buruk kita di sebelah kanan dan di sebelah kiri kita. Ya, jadi jumlah malaikat itu kan banyak sekali. Tidak ada yang mengetahui jumlahnya malaikat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita yang di sini saja masing-masing punya 4 malaikat, kan tinggal mengalihkan. Bukan punya ya, tapi disertai oleh 4 malaikat. Berarti kan tinggal mengalihkan. Sudah banyak banget. Nah, ini baru sak masjid dan ini baru yang hadir. Ya kan? Belum sak Magelang, belum sak Asia Tenggara, belum sak dunia ini tuh. Nah, malaikatnya berapa? Kalau satu orang aja disertai 4 malaikat, enggak bisa dihitung. Nah, enggak bisa dihitung. Tayyib. Jumlah manusia saja katanya sekian miliar, itu yang terdata. Lah yang tidak terdata, yang enggak masuk dalam apa itu dukcapil dan semisalnya, kan juga banyak. Ya kan? Padahal satu orang saja punya 4 malaikat. Lah kalau sak Kabupaten Magelang ada 100 yang enggak terdaftar di dukcapil, lah bagaimana kalau sak Asia gitu? Sehingga tidak ada yang mengetahui jumlah malaikat kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Jumlah malaikat sangat banyak. Yang jelas masing-masing kita disertai 4 malaikat. 1 sebelah kanan mencatat amal baik, 1 sebelah kiri mencatat amal jelek. Ya. Gitu Muhammad ya. Jadi kalau ada mas-mas yang nakal, mas, hati-hati mas sama malaikat itu ya. 4 mas, ini. Aku cilik aja dinakali mas itu ya. Tayyib. Barakallahu fikum. Wa hafidhaini min baini yadayhi wa min khalfihi. Ditambah lagi 2 malaikat yang menjaga. 2 malaikat yang menjaga kita di sebelah depan dan di sebelah belakang. Ya, di sebelah depan dan di sebelah belakang. Tayyib. Wa wakala malaikatan walalam, terkait dengan malaikat yang menjaga setiap manusia. Ya, terkadang kan kita melihat ataukah mendengar ya kisah ataukah cerita yang memang terjadi dan itu di luar dugaan ataukah di luar nalar. Ya, di luar nalar. Ya, misalkan anak kecil jatuh dari sekian meter. Ya kan? Jatuh, betul-betul jatuh. Nah, kok tetap biasa saja. Ya padahal orang tuanya sudah deg-degan, sudah khawatir luar biasa. Nah, itu kalau secara teori kan enggak masuk akal. Harusnya kan anak itu sudah ima gagar otak, wa ima koma, wa ima sesek, wa ima apa. Tapi biasa-biasa saja. Seperti enggak terjadi apa-apa gitu. Ya. Nah ini bisa jadi memang karena adanya malaikat yang menjaga tadi. Nah, ada malaikat menjaga. Dan sempat tersebar di media sosial juga kan. Pulang daurah. Ya. Untuk mengejar apa itu tiket di pelabuhan karena jaraknya jauh, dia pun ngebut gitu ya. Tayyib dengan motor la qadallah wa masyafa'ala di sebuah tikungan tajam ya, berpapasan dengan apa namanya itu mobil pickup atau apa inilah. Nah, betul-betul adu banteng itu istilahnya. Pers gitu. Nah, dan mobil yang ditabrak juga sampai peyok kan gitu bagian depannya. Sampai-sampai sopirnya pun mengira yang nabrak tadi bablas, meninggal dunia. Tapi ternyata ikhwah yang menabrak tadi ya masih selamat, seger biasa gitu loh. Ya, ini kan di luar teori, di luar dugaan. Nah, ini bisa jadi ya dilindungi atau dijaga oleh malaikat tersebut. Dan saya yakin ikhwahnya itu enggak punya ajian lembu sekilan gitu ya. Tayyib. Barakallahu fikum. Karena Rasulullah enggak mengajarkan adanya ajian lembu sekilan dan semisalnya. Tayyib. Tapi ternyata betul-betul ya di luar dugaan tadi. Tayyib. Lah ini hafizaini min bani yadayhi wa min khalfi. Dua malaikat yang menjaga di bagian depan dan bagian belakang. Wa wakkala malaikatan biqabdi ruhihi. Demikian juga Allah Azza wa Jalla mengutus malaikat untuk mencabut nyawa seseorang. Wa tajhiziha ila mustaqarriha minal jannati wan nar. Mengutus malaikat untuk mempersiapkan tempat kembalinya nyawa roh seseorang di jannah ataupun di neraka. Wa kala malaikatan bimasa'alatihi wa imtihani fi qabri. Dan Allah Azza wa Jalla mengutus malaikat untuk menanyainya, mengujinya di alam kubur. Wa 'adzabihi hunaka aw na'imihi. Malaikat yang menemani di alam kubur menjadi siksa bagi dia di alam kubur ataukah sebagai nikmat untuk dia. Ya, dalam hadis yang panjang kan disebutkan bahwa amalan baik yang dilakukan oleh seorang hamba akan menemani di alam kuburnya. Ya, menjadi sesosok atau sosok orang yang bagus, yang harum, yang menemani dia di alam kubur. Sebaliknya amal jelek menemani dia dengan wajah yang seram, baunya busuk, ya menemani dia di alam kubur. Dan ini ternyata demikian juga ada malaikat yang mengadab dia ataukah memberikan nikmat kepada dia di alam kubur. Wa malaikatan tasuquhu ilal mahsyar idza qama min qabri. Allah Azza wa Jalla mengutus malaikat, menugasi malaikat yang menggiring orang ini, seseorang, menuju mahsyar. Ya. Yang sering kita dengar, padang mahsyar. Idza qama min qabri, apabila kelak bangkit dari alam kuburnya. Wa malaikatan bita'dhibi fin nari au na'imihi fil jannah. Demikian juga menugaskan malaikat untuk mengadabnya di neraka atau memberikan nikmat kepadanya di jannah. Wa kala bil jibali malaikatan, dan menugasi malaikat untuk menjaga gunung. Sampai-sampai suatu ketika ya malaikat penjaga gunung menawarkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam untuk kalau Rasul ingin berkehendak untuk menimpakan, yakni gunung itu akan ditimpakan ke ya masyarakat yang didakwa oleh Nabi tapi malah menentang, mengejek dan memusuhinya. Tapi Rasul tidak berkehendak, justru Rasul berharap dan mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar dari keturunan masyarakat tersebut ada yang mau beriman, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wabis sahabi malaikatan tasuquhu haitsu umirat bihi. Dan Allah Azza wa Jalla menugasi malaikat untuk mengatur awan. Tasukuhu, awan itu digerakkan, digiring menuju tempat yang sesuai dengan yang diutus. Ya, apakah mau turun hujan di Magelang, ataukah di Jogja, ataukah di Solo. Yang mengatur awan tadi, yang mengandung air hujan, itu malaikat. Nah, wabil qadri malaikatan tanziluh bi amrillahi bi qadrin ma'lumin kama sya'allah. Jadi awannya itu ada yang menggiringnya dari kalangan malaikat, turunnya hujan itu sendiri juga ada malaikat yang ditugasi. Ya, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kadar curah hujan yang Allah Azza wa Jalla inginkan. Wa wakkala malaikatan bighorsil jannah, dan Allah Azza wa Jalla menugasi malaikat terkait dengan tanaman-tanaman di dalam jannah. Wa amila alataha wa fursyah wa thiyabaha wal qiyama 'alayha. Demikian pula malaikat yang bertugas ya menyiapkan perkakas dalam jannah, permadani dalam jannah, pakaian-pakaian dalam jannah, ya bertugas di dalam jannah, kebutuhan-kebutuhan dalam jannah. Wa malaikatan bin nari kadzalik, dan Allah Azza wa Jalla menugasi malaikat ya terkait dengan neraka, sama dengan jannah tadi. Fa'adhamu jundillahi al-malaika, maka tentara Allah Azza wa Jalla yang paling besar, yang paling agung adalah malaikat. Walafdul malak, kata malak, malakun, jamaknya malaika, ya malaikat, malak, kata itu yash'uru bi'annahu rasulun, memberikan kesan bahwa yang namanya malaikat itu utusan, makhluk yang diutus. Munafidun li amri ghairihi, melaksanakan perintah selainnya, yakni perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falaisa lahum minal amri syai', sehingga para malaikat tidak memiliki wewenang sedikit pun. Balil amru kulluhu lillah, wewenang itu mutlak hanya milik Allah Azza wa Jalla. Wa hum yudabbiruna al-amra wa yuqassimuna bi amrillah wa idzni. Para malaikat hanya menjalankan tugas. Ya, mengatur dan membagi ya sesuai dengan perintah dan izin Allah Azza wa Jalla. Naam. Qala ta'ala ikhbaran anhum, Allah Azza wa Jalla memberitakan para malaikat pada beberapa ayat dari surat Al-Qur'an. Di antaranya dalam surat Maryam ayat 64. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dhalika wa ma kana rabbuka nasiya. Dan tidaklah kami, yakni malaikat Jibril, turun kecuali dengan perintah dari Rabbmu wahai Nabi. Hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala ma baina aydina wa ma khalfana, yang ada di depan kami, yang ada di belakang kami, wa ma baina dzalik, dan yang ada di antara keduanya, antara depan dan belakang. Wa ma kana rabbuka nasiya, dan Allah Azza wa Jalla Rabbmu wahai Nabi itu tidak lupa. Jadi ini menunjukkan bahwa malaikat Jibril sekalipun yang sangat ya sangat istimewa, yang sangat dipercaya, malaikat Jibril sekalipun tidak punya wewenang apa-apa. murni sebatas melaksanakan tugas. Wa qala ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Najm ayat 26. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dhanallahu liman yasha' wa yarda. Betapa banyak malaikat yang ada di langit maupun yang ada di langit, syafaat mereka tidak bermanfaat sedikit pun kecuali setelah adanya izin dari Allah Azza wa Jalla untuk siapa saja yang dikehendaki dan yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Coba bayangkan, malaikat ya tidak bisa bermanfaat syafaatnya, pertolongan untuk mereka yang telah mendapatkan izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau malaikat saja seperti itu, maka lebih-lebih lagi selain malaikat dari makhluk yang lebih lemah, ya, meskipun itu nabi, meskipun itu wali, meskipun itu ya seorang tokoh, apalagi binatang. Ya, apalagi binatang. Tayyib, malaikat saja tidak memiliki tidak memiliki wewenang dalam hal itu. Malaikat juga tidak bermanfaat ya syafaat mereka kecuali dengan izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib. Dan apa yang dilakukan oleh banyak manusia yang mereka menyekutukan Allah Azza wa Jalla, justru mereka malah minta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik. Ada yang menuhankan nabi, ada yang menyembah ya orang soleh. Ya, bahkan ada yang menyembah meminta kepada binatang. Ya, binatang sebagaimana telah Tayyib kita ketahui bersama. Wa aqsama subhanahu bi tawaifa minal malaikati al-munfidhina li amrihi fil khaliqah. Allah Azza wa Jalla juga bersumpah dengan sekelompok malaikat yang melaksanakan perintahnya terkait dengan makhluk. Di antaranya dalam surat As-Saffat ayat 1-4, 1-3. Allah Ta'ala berfirman, wasofat, wasofati sofa, demi para malaikat yang berbaris, yang bersof-sof. Fazajiroti zajiro, demi para malaikat yang membersihkan atau yang menyingkirkan, yang menjajir. Fataliyati dzikra, demi para malaikat yang membacakan wahyu. Waqal dalam ayat yang lain surat Al-Mursalat ayat 1-6, Allah Azza wa Jalla juga bersumpah dengan sekelompok malaikat. Wal mursalati urfa, demi para malaikat yang diutus dengan kebaikan. Ya, para malaikat. Mursalat, ya, jamak mana salim. Fal asifati asfa, demi para malaikat yang terbang dengan cepat. Wa nasyirati nasyra, demi para malaikat yang menyebar kebaikan dengan baik. Fal fariqati farqa, demi para malaikat yang membagikan urusan, membagi urusan dengan cepat, dengan baik. Fal mulqiyati dzikra, demi para malaikat yang membacakan ya dzikr atau apa itu wahyu. Udhran au nudhra, baik dalam rangka untuk menepis syubhat ya ataukah untuk memberikan peringatan. Kemudian dalam surat An-Naziat ayat 1-5, Allah Azza wa Jalla juga bersumpah dengan sekelompok para malaikat yang mengurusi makhluk. Wanazi'ati ghorqa, demi para malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Wanasyitati nasyta, demi para malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Wasabihati sabha, demi para malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Fasabiqati sabqa, demi para malaikat yang turun dengan cepat. Falmudabbirati amra, demi para malaikat yang mengatur urusan. Coba, sudah sekian ayat Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan sekelompok malaikat. Nah, waqad dzakarna ma'na dzalika wa sirrul iqsami bihi fi kitab Aymanul Quran. Yani beliau mengisyaratkan maksud dan rahasia dari ayat-ayat tadi pada salah satu karya beliau yang diberi judul Aymanul Quran. Wa idza 'urifa dzalika fa jami'u tilkal mahabbat wal harakat wal iradat wal af'al hiya ibadatun minhum. Kalau pembahasan tadi sudah diketahui, maka seluruh kecintaan, seluruh gerakan dan keinginan serta perbuatan, semuanya itu merupakan ibadah dari para malaikat untuk Rabb, yaitu Allah Azza wa Jalla yang menguasai langit dan bumi. Wa jami'ul harakati tabi'iyah wal qasriyah tabi'atun laha. Seluruh gerakan manusia yang secara tabiat ataukah secara terpaksa itu semuanya mengikuti gerakan tadi, yakni gerakan ibadah. Mengikuti ibadah. Falaula al-hubbu madaratil aflak. Kalau seandainya bukan karena cinta, maka perbintangan itu tidak akan beredar. Ya. Matahari bergerak terbit di arah timur, tenggelam di arah barat, itu karena cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Wala taharrakatil kawakib an-niran, demikian juga bintang-bintang yang ada di angkasa pun tidak akan ya bergerak. Kan kita mengenal dan mengetahui adanya bintang pelempar setan, sehingga setan-setan pencuri berita pun terbakar, kan demikian. Ya. Wala habbatir riyahu al-musakhkharat, dan kalau sana bukan karena cinta kepada Allah Azza wa Jalla, niscaya angin-angin tidak akan ya mau untuk berhembus. Wala maratis sahabu al-hamilat, wala maratis sahabu alhamilat, awan juga tidak mau untuk bergerak, awan yang mengandung air hujan. Wala taharakatil ajunna fi butunil ummahat, janin-janin yang ada dalam rahim sang ibu tidak mau bergerak. Ya, karena malaikat yang ditugasi ya tidak mau. Demikian. Walan sada anil hubbi anwa'an nabat, demikian juga biji-bijian yang terpecah kemudian menumbuhkan ya tumbuh-tumbuhan itu tidak akan terpecah, tidak akan terbelah. Ya, kalau kita lihat kelapa ya sampai jadikan simbol tunas kelapa, itu kan mengalami pergerakan meskipun gerakannya apa namanya itu sangat sangat lambat. Ya bisa kemudian muncul sampai jadi tinggi kan gitu. Itu ada pergerakannya. Ya. Jagung yang ditanam, ya kan? Kemudian kacang-kacang yang ditanam. Tapi lama-kelamaan kan kemudian pecah. Ketika pecah tumbuh tunas-tunasan gitu. Lah yang mengatur itu semua para malaikat. Ya. Yang mengatur semua itu adalah malaikat. Malaikat ya melaksanakan tugas karena mereka cinta kepada Allah Azza wa Jalla, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tarabat amwajul bihari zakhirat, demikian juga tidak akan bergelombang, tidak akan bergerak ombak-ombak lautan yang meluap. Ya. Wala taharrakatil mudabbirati wal muqassimat, demikian juga para malaikat yang mengatur urusan, yang mengatur ya hal-hal yang Allah Azza wa Jalla kehendaki tidak akan bertugas. Wala sabahat bihamdi fatiriha al-arduna was-samawat. Demikian juga langit, bumi, semuanya tidak akan bertasbih dengan memuji Allah Azza wa Jalla. Wa ma fiha min anwa'il makhluqat. Demikian juga seluruh makhluk yang ada di langit maupun di bumi enggak akan mau bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kalau seandainya mereka tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa subhana man tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal arduna wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Maha suci Allah Azza wa Jalla, zat yang seluruh langit dan bumi bertasbih kepadanya. Bahkan makhluk yang ada di langit dan di bumi juga bertasbih kepadanya. Tidak ada dari sesuatu melainkan semuanya bertasbih dengan memuji Allah Azza wa Jalla. Akan tapi la tafqahuna tasbihahum, kalian tidak faham bentuk tasbihnya mereka. Ya. Jadi semua di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi ya lampu yang ada di atas kita juga bertasbih. Hanya kita enggak faham tasbihnya seperti apa. Ya pohon, bumi yang kita di atasnya ini bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, tapi kita tidak faham tasbihnya mereka seperti apa. Innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, zat yang maha pengasih, yang maha lembut, zat yang maha pengampun. Nah, kalau seandainya makhluk-makhluk itu bertasbih, ya padahal mereka ya seperti itu saja, kalau kita ditawari untuk menjadi makhluk-makhluk itu, mungkin kita tidak mau. Ya, mungkin kita tidak mau. Mas yang kacamata, namanya siapa? Fuad. Muad. Misalkan Muad ditawari, Mas Muad, bisa bahasa Jawa ya? Enggak bisa, yaudah. Mas Muad, kamu jadi batu ya. Jadi setiap hari kehujanan, kepanasan gini terus, enggak boleh kedap, enggak boleh melek gitu. Mau? Kan enggak mau. Nah itu, batu saja bertasbih. Apalagi kita ya kan. Boleh bal-balan, boleh sepak bola, boleh badminton, boleh makan daging, boleh minum ila akhirih kan gitu. Harusnya kita apa? Banyak-banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Firdaus ya. Firdaus, kamu jadi masker mau enggak? Setiap hari pakai gini terus. Enggak mau kan? Ah, enggak mau. Kalau udah enggak dipakai dibuang gitu ya. Enggak mau kan? Nah itu. Baik, kita harus banyak-banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Lebih dan kurangnya maaf, kita akhiri walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.